Sucipta Indonesia Raya. Berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pahlawanku berkorban jiwa. Teguh yakin ikhlas dan rela, Indonesia merdeka. Bagai bagian surga, nikmat karunia-Nya tiada hingga. Tanahnya, airnya, lautnya, hutannya, ragam budayanya, apalagi rakyatnya. Itu semua adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan aku akan menjaganya. Aku akan menjaga Indonesiaku.